tinggalkanku dan selalu untukku sampai akhir waktu. Dan kini kau berubah, membunuh cintaku, hilangkan semua rasa untukku. Dan kini kau lupakan semua cintamu, meninggalkan kenangan denganku. Dan kini kau lupakan